membantu antara satu dengan yang lainnya, sehingga menumbuhkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Namun tidak sedikit pula rumah tangga mengalami hal-hal yang tidak menjadi harapan mereka, yang sebelumnya mereka mengharapkan ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, pertengkaran, percekcokan antara satu dengan yang lain, perselisihan yang berujung kepada keretakan dan kehancuran rumah tangga, sehingga tidak tercapai apa yang menjadi harapan mereka. Apa yang menjadi sebab munculnya keretakan tersebut? Apa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, percekcokan yang berujung pada kehancuran yang terjadi dalam sebuah rumah tangga? Tentu kita berusaha untuk mengetahui sebab-sebab akan terjadinya hal tersebut, agar kemudian kita bisa menghindar dan menjauhkan diri darinya. Lalu kemudian kita berusaha untuk berjalan di atas rel yang dengannya kita merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan di malam hari ini, saya ingin menyebutkan beberapa hal yang penting, bahkan yang terpenting dari hal-hal yang tidak sedikit dari kaum muslimin melupakannya dan melalaikannya. Dalam keadaan ini adalah merupakan prinsip-prinsip utama dalam membina rumah tangga untuk meraih apa yang diharapkan dari ketenteraman dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim, dalam setiap problem, dalam setiap permasalahan, baik yang menyangkut urusan rumah tangga atau yang lainnya, sudah menjadi kewajiban kita untuk kembali melihat kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui sunnahnya, hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau alaihi salatu wassalam, yang wajib bagi setiap mukmin menjadikan keduanya sebagai pedoman dalam kehidupannya dan sebagai bimbingan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan dan problematika rumah tangga yang dihadapi oleh setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan, kitabullah wa sunnati." Aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. prinsip yang utama dan yang paling utama yang harus dihidupkan dalam kehidupan rumah tangga kita adalah prinsip taqwallah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala harus ditumbuhkan pada masing-masing dari suami istri sebagai nakoda yang menjalankan kehidupan dalam rumah tangga. Dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah Jalla wa'ala akan selalu memberi kemudahan kepada rumah tangga tersebut dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberi solusi, memberi jalan keluar, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan urusannya mudah. Ketika ada permasalahan, pasti akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila terjadi satu problem, apabila masing-masing dari keduanya sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada istilah menemui jalan buntu. Pasti ada solusinya, pasti ada makhraj, pasti diarahkan kepada yang mudah, yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap muslim sebagai seorang suami dan setiap istri muslimah, kedua-duanya harus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling membantu antara satu dengan yang lainnya untuk menumbuhkan taqwallah subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, rumah tangga itu akan berjalan dengan yang terbaik, yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibimbing oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak dibangun di atas taqwallah akan berujung kepada kehancuran. Kehancuran apakah terjadi di dunia atau terjadi di akhirah, atau kedua-duanya, dunia dan akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ridha Allah Jalla wa'ala, itu lebih baik daripada seorang yang membangun bangunannya di pinggir jurang yang menyebabkan dia akan terjatuh ke dalam jurang neraka jahannam. dan Allah Jalla wa'ala tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maka tentu tidak sama antara seorang yang membangun bangunan kehidupan dalam berumah tangga di atas taqwallah subhanahu wa ta'ala, yang menyelesaikan segala macam problem yang terjadi di tengah rumah tangga dengan taqwallah, akan selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia arahkan oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka membangun kehidupan rumah tangga itu dalam keadaan mereka merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Namun seorang yang membangun bangunan rumah tangganya di atas kemaksiatan, penyimpangan, maka dia seperti membangun rumah tangga di pinggir jurang yang dapat menyebabkan dia terjatuh ke dalamnya, waliyadzu billah, ke dalam naru jahannam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, taqwallah subhanahu wa ta'ala harus ada pada masing-masing dari suami istri. Kapan salah satunya tidak bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka akan terjadi kesenjangan dalam rumah tangga, ketimpangan yang berujung kepada kehancuran. Coba bayangkan, ketika seorang suami bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, lalu kemudian istrinya tidak demikian, dia menjadi seorang yang membangkang kepada suaminya, dan dia akan bergaul dengan cara yang tidak bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, bergaul dengan temannya, tidak memilih teman, atau dia memilih teman yang buruk, maka pasti setiap hari akan terjadi pertengkaran, perselisihan yang kemudian berujung kepada kehancuran rumah tangga. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita muslimah salihah bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, namun suaminya tidak bertakwa kepada Allah, tidak menjaga matanya, pandangannya, tidak menjaga telinganya dari mendengarkan apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di masa-masa sekarang ini dengan pertumbuhan teknologi yang pesat, apabila seorang tidak memiliki itikad yang baik, tidak memiliki qalbun salim, maka dia akan mudah terbawa dan terjatuh dalam berbagai macam bentuk penyimpangan melalui media-media waliyadu billah yang fajirah, yang fasiqah. Sementara istrinya salihah, namun suaminya berhubungan dengan wanita yang lain, apakah melalui media sosial atau yang lainnya, akhirnya terjadi perselingkuhan waliyadu billah, melakukan pergaulan bebas, berteman dengan wanita-wanita fasiqah, akhirnya terjadi kehancuran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, taqwallah subhanahu wa ta'ala harus ditumbuhkan oleh masing-masing dari suami istri dalam membina rumah tangga itu. Di antara salah satu permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kondisi rumah tangga yang membangun rumah tangganya di atas taqwallah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama min al-lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat rashsha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat min al-lail fa shallat wa ayqadhat zawjaha فَإِنْ أَبَى رَشَّتْ فِي وَجِهِهِ الْمَاءِ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari lalu dia menegakkan qiyamul lail, salatul lail, dan dia membangunkan istrinya untuk salat. Apabila istrinya enggan untuk bangun, maka dipercikkan ke wajahnya air hingga dia bangun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari lalu dia salat dan dia membangunkan suaminya untuk salat. Apabila suaminya tersebut enggan, maka dipercikkan ke wajahnya air yang menyebabkan hilangnya rasa kantuk. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza sallaya kutiba min adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Apabila mereka mengerjakan salat, suami demikian pula istri, maka keduanya dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Ini salah satu contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga yang mereka saling bahu membahu, saling mendorong antara satu dengan yang lainnya untuk berusaha menghidupkan amalan-amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang suami dalam kondisi lemah, maka dikuatkan oleh istrinya. Demikian pula ketika seorang istri lemah, maka ia pun dikuatkan oleh suaminya. Saling mengingatkan, saling menasihati antara satu dengan yang lain. Apabila mereka sepakat di atas prinsip ini, maka rumah tangga itu terasa nikmat dan mereka akan merasakan sebuah kebahagiaan di dalam jiwa mereka yang tidak dirasakan oleh selain orang-orang bertakwa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan untuk senantiasa dipanjatkan oleh seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah agar kemudian menjadikan rumah tangga tersebut dibimbing dan diarahkan oleh orang-orang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, dari pasangan-pasangan kami, dan dari keturunan kami qurrata a'yun yang menyejukkan hati-hati kami ketika memandang mereka terasa nikmat. Tentram jiwa kita, dan jadikanlah sebagai imam kami yang membimbing kami dari kalangan orang-orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang wajib untuk kita fahami bahwa penampilan secara zahir. Bukan itu yang akan membawa kepada kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan kekayaan yang melimpah, bukan itu yang akan membawa rumah tangga itu kepada kebahagiaan. Oleh karena itu, berapa banyak kita melihat rumah tangga yang mereka diberi kelebihan harta, mereka diberi kekayaan, namun mereka merasakan kesengsaraan dalam kehidupan mereka, padahal mereka orang-orang yang memiliki harta yang melimpah. Berapa banyak dari mereka yang diberi ketampanan, kecantikan dari postur tubuh mereka secara zahir, namun mereka tidak merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, namun Allah Jalla wa'ala melihat kepada hati kalian dan apa yang kalian amalkan. Hati yang ikhlas, hati yang senantiasa menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disertai dengan amalan yang saleh, inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu permisalan tentang sebuah rumah tangga bahagia yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki yang bernama Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Anas bin Malik, Julaibib ini kana fi wajhihi damama, di wajah beliau buruk rupa. Ya. Beliau dari sisi ketampanan tidak ada. Beliau seorang jelek pada rupa beliau radhiyallahu ta'ala. Namun beliau seorang yang saleh. Beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pilihan. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan kepada Julaibib untuk menikah. Apakah dia telah bersedia untuk menikah? Mendengarkan tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Julaibib yang mengetahui tentang kondisi dirinya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan tajiduni kasidan." Wahai Rasulullah, engkau akan mendapati aku sebagai seorang laki yang tidak laku. Ora payu, kata orang Jawa. Ya, betul ya. Tidak laku. Engkau akan mendapati aku tidak laku. Siapa yang mau menerima aku seperti ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Ghaira annaka inda Allah lasta bikasid." Engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah orang yang kasid, yang tidak laku. Ini rekomendasi, pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam riwayat yang berbeda tapi menjelaskan tentang kisah Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kebiasaan sebagian para sahabat apabila mereka hendak menikahkan anaknya, biasanya mereka menawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Mereka ingin agar anak mereka dinikahi oleh seorang lelaki yang saleh. Maka suatu ketika ada seorang ayah punya anak perempuan dari kalangan Ansar, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima. Kata beliau, tapi bukan untuk saya, untuk Julaibib. Mendengarkan itu, kata ayahnya, kalau begitu saya ingin berembuk, minta pendapat dari ibunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, silakan. Maka pulanglah sang ayah ini membicarakan tentang apa yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan putrinya dengan Julaibib. Mendengarkan itu, ibunya pun mengetahui siapa Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga ibunya pun mengatakan, ma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Julaibib, tidak ada yang lain yang ditemukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Julaibib. Kok Julaibib yang ditawarkan, tidak ada yang lain? Laqad mana'naha min fulan wa fulan wa fulan, sudah datang si fulan kami tolak, datang lagi si fulan kami tolak, datang lagi si fulan kami tolak, masa Julaibib diterima? Sehingga ibunya tidak setuju. Dalam keadaan terjadi pembicaraan antara suami istri ini, anaknya yang perempuan mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya. Anaknya ini seorang wanita salihah. Maka ayahnya pun mengatakan, kalau begitu saya akan memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lamaran itu tidak diterima. Ketika ayahnya akan berangkat, maka anaknya seorang wanita yang salihah yang mendengarkan percakapan kedua orang tuanya ini, maka beliau pun berteriak mengatakan kepada kedua orang tuanya, ataruduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrah, apakah engkau menolak apa yang menjadi ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini Rasulullah yang menawarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menawarkan. Lalu kata wanita ini, in radiyahu lakum fa ankihuh, kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ridha untuk kalian melakukan hal itu, nikahkan. Nikahkan Julaibib denganku. Subhanallah. Dia tidak lagi melihat apakah Julaibib ini seorang yang tampan atau tidak. Dia tidak melihat dari sisi itu. Apakah dia seorang kaya? Tidak. Ini tawaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini bahwa apa yang menjadi keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keputusan yang terbaik. Subhanallah. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, lalu dia mencari pilihan yang lain, mencari alternatif yang lain. Kata anak wanita yang soleha ini, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ridha, nikahkan Julaibib dengan. Akhirnya ucapan anak wanita ini menyadarkan kedua orang tuanya. Ayahnya mengatakan, sadaqti, kamu benar. Ini adalah penawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana mungkin ditolak? Akhirnya datanglah ayah dari wanita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, in radhitahu faqad radhina. Wahai Rasulullah, apabila engkau telah ridha, kami pun ridha. Kami pun ridha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad radhituhu. Aku sungguh telah meridainya. Akhirnya menikah. Jelebi yang dikenal sebagai seorang buruk rupa, tapi dia seorang hamba yang saleh, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun merasakan rumah tangga yang bahagia. Wanita ini bahagia hidup bersama Julaibib radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampai pada satu peristiwa disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Barzah. Jadi kisah Julaibib ini datang dari berbagai riwayat. Dalam satu peristiwa peperangan, Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemenangan kepada kaum muslimin, namun sebagian kaum muslimin meninggal dalam peperangan itu. Setelah selesai peperangan, maka kaum muslimin mencari jenazah-jenazah kaum muslimin yang mereka temukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tafqiduna ahadan, apakah kalian kehilangan seseorang? Maka para sahabat sebagian mengatakan, kami kehilangan fulan fulan fulan. Maka dicari jenazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Iya, kami kehilangan fulan fulan fulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya lagi, kalian masih kehilangan seorang? Sudah, kami tidak menemukan seorang lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinni afqidu Julaibiban, tapi saya kehilangan Julaibib. Kemana dia? Para sahabat sudah tidak memikirkan. Maksudnya apa? Bahwa Julaibib ini bukan seorang yang, dia bukan seorang panglima perang, bukan seorang yang terpandang di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sampai kehilangan Julaibib pun tidak menjadi perhatian para sahabat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatnya dan memperhatikannya. Saya kehilangan Julaibib. Cari jenazahnya. Maka mereka pun berjalan mencari jenazah Julaibib. Lalu ditemukan jenazah Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu, di dekatnya ada 7 orang kafir di sekitarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat kondisi tersebut, beliau mengatakan, qatala sab'atan faqatalu. Julaibib telah berhasil membunuh 7 orang kafir, lalu mereka pun membunuh Julaibib radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza minni wa ana minhu, hadza minni wa ana minhu, hadza minni wa ana minhu. Julaibib itu dariku, aku darinya. Julaibib bagian dariku, aku bagian darinya. Sampai 3 kali disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian jenazahnya diangkat dengan kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tidak ada yang mengangkat jenazah Julaibib kecuali kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau yang meletakkan Julaibib di dalam liang lahatnya. Dan tidak disebutkan bahwa beliau memandikan Julaibib radhiyallahu ta'ala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sepeninggal Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu ini, kata beliau, walaqad ra'aituha wa innaha lamin anfaqi thayyibi bil madinati. Aku melihat istri Julaibib yang telah menjanda. Setelah itu dia dikenal sebagai seorang yang paling semangat dalam berinfak di Madinah. Yang paling semangat dalam bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. ketentraman, kebahagiaan yang mereka rasakan dalam kehidupan dunia, itu akan berlanjut kepada kehidupan akhirat, yang menjadi dambaan kita semua. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Hala innal 'aisha 'aisul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hidupkan al-kitab was-sunnah di dalam rumah tangga kita. Hidupkan Al-Quran, hidupkan sunnah dengan membacanya, memahaminya, mempelajarinya, lalu kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan ini harus ada saling mendukung antara satu dengan yang lainnya dari pasangan suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan ayat ini, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, kata beliau, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu, dan ajarkan kepada keluarga kalian adab, akhlak. Dan diriwayatkan pula dari Mujahid bin Jabir radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang ayat ini, awsu anfusakum wa ahlikum bitaqwallahi wa addibuhum. Wasiatkan kepada diri-diri kalian dan kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan ajarkan kepada mereka adab. Biasakan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak dengan al-akhlaq al-karimah. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, ya'muruhum bita'atillah wa yu'allimuhumul khair, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bahwa seorang mukmin memerintahkan kepada keluarga mereka untuk taat kepada Allah dan mengajarkan kebaikan kepada mereka. Maka ini harus dihidupkan dalam rumah tangga kita. Belajar Al-Quran Karim, belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabiat, yang dilakukan oleh para mukminat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk istri-istri beliau. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Allah perintahkan kepada istri-istri beliau, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perintah kepada kaum mukminat. Bahkan kaum mukminat lebih pantas untuk mengamalkannya. Allah jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Inna Allaha kana latifan khabira." Wadhkurna, dan hendaklah kalian wahai istri-istri Nabi. Ayat ini khitab diarahkan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, wadhkurna ay ihfazna. Yaitu hafalkanlah. Wa alzimnahu al-alsinah, dan biasakan lisan-lisan kalian. Ingatlah, sebutlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, wahai istri-istri Rasulullah, min ayatillahi wal hikmah, dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah. Kata para ulama, diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dari Qatadah dan yang lainnya, mengatakan apabila di dalam Al-Quran Karim digandengkan Al-Kitab dan Al-Hikmah atau Ayatullah Al-Hikmah, maka yang dimaksud Al-Hikmah di sini adalah As-Sunnah. As-Sunnah. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan I'malna ma yunzilullahu ala rasulihi minal kitab was sunnah. Hendaknya kalian wahai istri-istri Rasulullah mengamalkan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya dari Alkitab dan As-Sunnah. Walhasil, ma'asyiral muslim rahimakumullah, ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan rumah tangga mereka dengan membaca ayat-ayat Allah dan sunnah al-hikmah. Mereka melihat dari perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya, dan mereka mendengarkan dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka pun mengamalkan atau mereka menyampaikannya kepada kaum muslimin. Walhasil, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada ummahatul mukminin ini adalah perintah kepada kaum mukminat agar hendaknya mereka senantiasa menghidupkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga mereka. Biasakan itu, membaca ayat, menghidupkan rumah tangga kita dengan melantunkan ayat-ayat Allah, mempelajarinya. Demikian pula mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menghidupkan ini dalam rumah tangga, maka ini akan menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, semakin seseorang mengerti tentang hukum-hukum Allah yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin menumbuhkan ketakwaan. Dan apabila seorang bertakwa kepada Allah, maka ilmu itu akan mudah untuk diraih. Ilmu akan bertambah. Allah Jalla wa'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kalian ilmu-ilmu yang berikutnya yang mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah tangga yang terbiasa menghidupkan ayat-ayat Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rumah tangga yang jauh dari godaan syaitan. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabir. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya suratul Baqarah. Maka hidupkan ayat-ayat Allah dengan melantunkannya, mempelajarinya, mengetahui maknanya, lalu kemudian kita berusaha untuk mengamalkan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Jauhkan rumah dari segala perkara yang menyebabkan rumah tangga itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian rumah tangga muslimin, rumah tangga mereka yang dihirupkan bukan lantunan ayat-ayat Allah, musik. Full musik 24 jam non-stop. Atau televisi dengan berbagai macam acara-acara yang melalaikan. Sinetronnya, belum lagi film-filmnya. Ya, kalau senang dengan bola, ini nonton bolanya, yang ini nonton ini, nonton itu. Anak-anaknya disibukkan dengan film-film kartun, film-film ini dan seterusnya. Alhamdulillah, melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Merusak kehidupan rumah tangga. Merusak akidah. Merusak akhlak. Yang menyebabkan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, ini akan selalu menasihati mereka, membimbing dan mengarahkan rumah tangga itu kepada kebaikan. Kemudian termasuk di antara prinsip yang harus dihidupkan dalam rumah tangga kita adalah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam rumah tangga. Karena setiap dari suami istri pasti melakukan kesalahan dan kekeliruan. Dan ketika seorang bersalah perlu ada yang mengingatkan, mengarahkan. Dan ketika seorang sadar bahwa dia melakukan kesalahan, siap untuk meninggalkan kesalahan itu dan rujuk kepada al-haq. Masing-masing dari suami istri tersebut harus berlapang dada untuk menerima kebenaran ketika disampaikan kepadanya. Terkhusus dalam hal ini, seorang lelaki yang menjadi kepala rumah tangga, yang menjadi pemimpin terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya, dia yang memiliki tanggung jawab terbesar dalam rumah tangga. Dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Setiap dari kalian adalah pemelihara, pemimpin, dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang pemimpin rakyat, maka dia akan bertanggung jawab ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Seorang lelaki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri sebagai pemimpin di rumah suaminya, di tengah anak-anaknya, maka dia pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Bahkan seorang budak yang diperintahkan untuk menjaga harta majikannya, dia pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, jadilah seorang pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang saleh, pemimpin yang jujur, pemimpin yang mengarahkan dan membimbing keluarga itu kepada kebaikan. Dengan menegakkan amar ma'ruf, nahi munkar. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat, sabar. Sabar kamu dalam mengajak keluargamu untuk menegakkan sholat. Kadang-kadang seorang menghadapi berbagai macam problem, kadang-kadang sulit, sabar. Terus arahkan, terus arahkan. Muru abna'akum bis-salah. Muru awladakum bis-salah wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum alaihi wahum abna'u ashr. Perintahkan anak-anak kalian salat ketika mereka berusia 7 tahun. Sabar dalam mengajak mereka. Pukul mereka di usia 10 tahun apabila masih enggan untuk menegakkan salat. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat-tempat pembaringan mereka. Ini bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashirataka al-aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, keluarga-keluargamu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengamalkan ayat ini. Beliau memanggil kaum Quraisy. Yang kaum Quraisy ini bagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengumpulkan mereka. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah syai'a. Ya bani Abdul Muttalib, la ughni ankum min Allah syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka min Allah syai'a. Ya Safiyyah ammat Rasulillah, la ughni anki min Allah syai'a. Ya Fatimah bint Rasulillah, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'a." Beliau langsung mengamalkan ayat ini. Berdiri di hadapan kerabatnya dan mengatakan, "Wahai Quraisy, selamatkan diri kalian dari neraka. Saya tidak mampu memberi manfaat kepada kalian. Wahai keturunan Abdul Muttalib, aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Jangan berbangga dengan keturunan Rasulullah. Jangan berbangga sebagai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa didasari dengan takwa Allah, tidak akan beri manfaat hubungan kekerabatan. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak mampu memberi manfaat padamu sedikit pun. Wahai Sofiyah, bibi Rasulullah, aku tidak mampu memberi manfaat kepada mu sedikit pun. Wahai Fatimah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan dalam urusan harta minta kepadaku apa yang kau inginkan. Tapi di akhirat aku tidak mampu memberi manfaat kepada mu sedikit pun." Ini orang-orang paling dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau hanya ada hubungan keturunan, garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jauh. Berbangga orang-orang mengatakan dia habib, habib, habib, habib. Berbangga orang-orang mengelulukan dia, memuji dia sebagai bagian dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tanpa takwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak beri manfaat. Apa yang memberi manfaat kepada Abu Lahab, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan kafir. Sebelum matinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan firman-Nya yang menjelaskan bahwa dia mati dalam keadaan kafir. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tidak bermanfaat hubungan kekerabatan meskipun memiliki nasab yang mulia, syarif, maka tanpa takwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi manfaat. Yang menjadi syahid di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga beliau. Ini penting. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita melihat ada kemungkaran yang dilakukan oleh istri kita, oleh keluarga kita, jangan karena rasa sayang kita kepadanya menyebabkan kita terlarut dengan kemungkaran itu. Enggak enak, nanti dia marah, nanti dia enggak senang. Ah, sudahlah, biarkan saja dia dengan kemungkaran yang dia lakukan. Jangan. Berarti kamu tidak cinta kepada istrimu, kamu tidak sayang kepada istrimu. Apabila engkau menghendaki kebaikan dalam rumah tangga dan mewujudkan kasih sayangmu kepada istrimu, kamu harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang itu bagian dari wujud kecintaanmu kepada keluargamu. Kamu ingin menyelamatkan mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan. mau tanya kepada antum, siapa istri yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Siapa? Hah? Sepeninggal Khadijah radhiyallahu taala anha tentu. Siapa? Aisyah. Dan itu masyhur, para sahabat pun mengerti bahwa istri yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bukan hanya dari sisi bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya perawan. Bukan hanya dari sisi bahwa Aisyah radhiyallahu taala istri beliau yang paling muda. Bukan itu. Namun Aisyah memiliki keberkahan dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal dan banyak kejadian yang menyebabkan turunnya firman Allah berkenan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak membawa safar sebagian dari istri beliau, beliau selalu berharap supaya yang keluar undian safarnya itu Aisyah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali safar bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang itu beliau tidak rasakan ketika bersama istri yang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri yang beliau cintai? Apakah beliau berdiam diri ketika melihat kemungkaran yang beliau lakukan? Tidak sama sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah memiliki qiram. Qiram itu kain, potongan kain yang memiliki corak. Kainnya lembut. Ya. Corak warna-warni. Aisyah radhiyallahu taala anha memasangnya di salah satu dinding rumahnya. Hiasan. Ya. Seperti kita biasa melihat orang masang di dinding rumah biar terlihat cantik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau melihat kain tersebut dengan berbagai coraknya, lalu beliau sholat, kain itu terbayang oleh beliau sampai teringat. Ini kan mengurangi kekhusyuan, menghilangkan konsentrasi dalam sholat. Akhirnya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Amilti 'anna khiramaki hadhi. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati." Wahai Aisyah, hilangkan, cabut itu, tirai itu. Ya. Karena sesungguhnya gambar-gambarnya, corak-coraknya itu membuat aku terbayang-bayang di dalam sholatku. Sholat yang diingat corak-coraknya. Ya. Artinya sholat itu dibutuhkan kekhusyuan. Jangan sampai ada sesuatu yang ketika seorang mengerjakan sholat akhirnya teringat atau mengganggu sholatnya. Sholat dirinya atau sholat orang lain. Ada sebagian masjid, subhanallah, karena zakhrafah, berbagai macam hiasannya, terganggu sholat seorang. Ya. Dia sholat yang dilihat, oh ini dindingnya bahan apa ini. Itu yang teringat. Ini bahan apa ini? Kayaknya mahal ini bahannya. Ini marmer jenis apa ini? Kualitas super ini. Teringat. Ya. Padahal yang diinginkan dari bangunan masjid itu adalah dimakmurkan dengan ibadah, tidak dengan berbagai macam hiasan, hiasan kaligrafinya, warna-warninya, merusak konsentrasi. Nah, kain yang dipasang oleh Aisyah radhiyallahu taala anha mengganggu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hilangkan kain itu, hilangkan. Cabut. Lihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat istrinya melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan syariat, beliau ingkari. Kemungkaran harus dihilangkan. Maka ingkarul mungkar harus ditegakkan dalam rumah tangga. Satu ketika dalam riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, satu ketika Aisyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan tentang madunya Sofiyah bintu Huyai, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyah kada wa kada. Wahai Rasulullah, cukup, Sofiyah itu begini-begini. Dia menggibah Sofiyah. Sebagian perawi menafsirkan, menjelaskan bahwa yang dimaksud Aisyah, Sofiyah itu pendek orangnya. Oh, Sofiyah itu pendek orangnya. Itu saja. Mengatakan Sofiyah itu pendek. Ya. Dan didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan Aisyah, yang ini adalah bagian dari perbuatan ghibah. Dan ghibah bagian dari kemungkaran. Maka beliau segera mengingkari apa yang diucapkan oleh istri beliau yang tercinta. Apa kata beliau? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, sungguh engkau mengucapkan sebuah kalimat, kalau kalimat ini ada baunya, ada bentuknya, kalau dilempar ke lautan, seluruh lautan itu akan tercemar. Ini hanya mengucapkan kalimat yang singkat, kalimat pendek, mengatakan Sofiyah itu kasirah. Lalu bagaimana dengan sebagian wanita, kalau ketemu dengan yang lain, ngerumpinya jadi. Ya. Bermenit-menit, bahkan berjam-jam, tahan duduk. Menceritakan fulana, allana. Menceritakan tetangga fulana demikian. Temannya si fulana demikian. Mengghibah. Kadang-kadang dia menyebutkan aib tersebut di hadapan suaminya. Suaminya memberi support, mendukung. Oh gitu ya. Terus. Ya. Bukannya malah ditahan. Jangan, tidak boleh menceritakan itu kemungkaran. Jangan. Ya. Bahkan kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalimat keras ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kamu ini mengucapkan satu kalimat, kalau dicampur di lautan ada baunya, tercemar seluruh lautan itu. Ini kalimat yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang istri yang tercinta. Dia mengharapkan kebaikannya. Bahkan terkadang dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah akidah yang dikhawatirkan merusak keluarga. Yang merusak manhaj keluarga, merusak akidah keluarga. Diingatkan keluarga tersebut. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Huwallazi anzal 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah." Adapun orang-orang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, maka mereka ini suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihah, yang samar-samar, untuk diarahkan kepada yang sejalan dengan hawa nafsu mereka untuk mencari fitnah dan untuk mencari pembenaran tentang penyimpangan yang dia lakukan, bukan kebenaran. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, beliau mengatakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata beliau, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha min فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فَحْذَرُوهُمْ. Wahai Aisyah, apabila engkau melihat ada orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihah ini, maka mereka itulah yang disebutkan oleh Allah. Hati-hati kalian dari mereka. Nabi SAW memperingati istrinya dari bahayanya syubhat, dari bahayanya penyimpangan, dari bahayanya manhaj yang sesat, yang menyimpang. Diingatkan keluarganya, jangan, hati-hati pada mereka. Maka ini bagian dari mauqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki rumah tangganya dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Walhasil, ma'asyarul muslim rahimakumullah, apabila kita menegakkan hal ini, membangun rumah tangga di atas dasar taqwa Allah, menghidupkan rumah tangga dengan mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu membenarkan yang keliru dan berusaha mengajak keluarga itu kepada kebaikan, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi pertolongan kepada keluarga tersebut, kepada rumah tangga itu, sehingga mereka berjalan mengarungi bahtera rumah tangga dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai apa yang mereka lakukan. Saya kira sampai di sini yang ingin saya utarakan kepada para ikhwan sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk menjalin rumah tangga dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk menjadi rumah tangga yang di bawah naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi rumah tangga yang diridhai Allah tabaraka wa ta'ala, baik di dunia demikian pula di akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, bagaimana hukum KB untuk membatasi jumlah anak? Tidak diperbolehkan. Berkawin tidak diperbolehkan tanpa ada uzur syar'i. Sebab kita dianjurkan untuk memperbanyak anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwajul wadud al walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Hendaknya kalian menikah dengan seorang wanita yang pencinta kepada suaminya dan wanita yang melahirkan anak yang banyak, al-walud, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan di hadapan umat-umat yang lainnya dengan kalian pada yaumul qiyamah. Maka dianjurkan seorang ketika menikah mencari seorang wanita yang diperkirakan dia akan menghasilkan keturunan yang banyak. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang membatasi keturunan, cukup dua saja. Ya, tambah dan terus tambahlah. Ya, dan itu bagian dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak anak itu banyak rezeki, karena anak itu sendiri bagian dari rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, selama tidak mudaratkan. Dan kecuali apabila ada uzur syar'i, ada uzur syar'i yang apabila dia menambah anak menyebabkan kemudaratan, bahkan membahayakan sang ibu misalnya, karena ada kondisi tertentu atau penyakit tertentu yang dia derita apabila dia melahirkan, maka bisa membahayakan jiwanya, maka ini bagian dari uzur syar'i dengan penjelasan dari dokter yang terpercaya. Nah, maka diperbolehkan untuk membatasi karena adanya uzur syar'i. Adapun jika tidak ada uzur syar'i, maka tidak diperbolehkan seseorang membatasi keturunan dan tidak ingin menambah lebih dari dua anak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah diperbolehkan imunisasi? Hukum asal imunisasi yaitu mencegah penyakit ya, dengan cara tat'im, hal ini diperbolehkan di dalam syariat dan telah berfatwa samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala dalam hal ini tentang diperbolehkannya. Dan beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan makan kurma ajwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadhurruhu dzalika al-yawm summun wala sihrun. Barang siapa yang memakan di pagi hari 7 butir kurma ajwa, maka ia tidak dimudaratkan pada hari itu racun dan tidak pula sihir. maka seorang makannya untuk mencegah penyakit yang dikhawatirkan atau mencegah sesuatu yang memudaratkan. Ya, maka demikian pula status dari imunisasi, selama yang demikian tidak mendatangkan kemudaratan dan menghasilkan maslahat, maka demikian tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ada yang mengatakan, tapi biasanya anak itu setelah diimunisasi panas ya badannya. Itu pengaruh tentunya. Itu pengaruh dari imunisasi yang disuntikan ke dalam tubuh anak. Namun maslahatnya lebih besar ya dibandingkan adanya kemudaratan yang kecil. Sehingga dalam hal ini apabila sesuatu yang diharapkan maslahat lebih besar, maka tidak mengapa. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Karena ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Yang jelas, kalau yang tidak ingin pun tidak mengapa. Kalau yang tidak ingin pun tidak mengapa. Nah, cuma hanya kadang-kadang di sebagian daerah ada semacam keharusan dari pihak pemerintah ya, mengharuskan anak-anak tersebut diimunisasi. Apabila demikian keadaannya, maka wallahu ta'ala alam, apabila memang secara kesehatan tidak menimbulkan kemudaratan, maka hukum asalnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kapan seorang istri diperbolehkan untuk minta cerai? Apabila ada sebab-sebab yang syar'i yang membolehkan seorang wanita meminta cerai kepada suaminya. Misalnya dia tidak mampu hidup dalam berumah tangga bersama suaminya tersebut. Dia mengkhawatirkan pada dirinya perbuatan kekufuran, ingkar kepada suaminya. Maka yang demikian diperbolehkan melakukan khulu' seperti yang dilakukan oleh istri Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam Muslim. Thabit ibn Qais ibn Shammas, beliau ini seorang saleh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau juga termasuk seorang sahabat yang buruk rupanya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau termasuk di antara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah. Namun istrinya tidak kuat. Dia berusaha bersabar namun tidak bisa. Akhirnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihalnya, bahwa saya tidak mencela Thabit dalam hal akhlak, dalam hal agamanya, bukan itu, akan tapi saya khawatir kekufuran di dalam Islam. Maka akhirnya dia pun meminta khulu', di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk mengembalikan maharnya kepada Thabit, lalu kemudian memisahkan di antara keduanya. Atau sebab-sebab yang lain, misalnya seorang suami yang tidak lagi menjalankan haknya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, namun dia melantarkan haknya tersebut, tidak menafkahinya, atau suami tersebut menyimpang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia mengkhawatirkan akan terbawa dengan kemaksiatan dan perbuatan fisikan tersebut, maka ini adalah sebab-sebab yang memungkinkan bagi seorang wanita untuk melakukan khulu', disampaikan ke pengadilan ya dengan status gugat cerai. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.